Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Ibu dan bapak-bapak atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari atau menjelang siang ini dipertemukan kembali dalam rangka untuk sama-sama talabul ilmi. Sama-sama untuk menuntut ilmu. Dan barangkali ini merupakan pertemuan ketiga ketika kita berbicara tentang Syiah, ya, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin di antara ibu atau bapak atau hadirin sekalian ada yang tidak hadir ketika kita menjelaskan tentang Syiah, ya, sehingga perlu kita ulas kembali. Tetapi dalam kesempatan siang hari ini kita akan membedah, ya, sebagian teman-teman menyebutnya dengan software, ya, DVD. Dan ini kalau dilihat dari sisi apa, ini sekitar 6 hampir 7 giga, ya, hampir 7 giga isi daripada apa yang ada dalam DVD ini, yang kemudian DVD tentang Dalalatus Syiah wa Akhtaruha, yaitu DVD tentang atau software tentang penjelasan seputar kesesatan, penyimpangan dan bahaya Syiah ini diterbitkan oleh LPPI. Ya, tentunya kalau kantor pusatnya di Jakarta, tetapi LPP itu merupakan anak kandung dari Dewan Dakwah, ya, sehingga sebenarnya yang menerbitkan adalah Dewan Dakwah, tetapi melalui pintu LPPI, yang kemudian ini semua dibagikan secara free, ya, dibagikan secara cuma-cuma. Dan nanti kalau jamaah di sini ternyata lebih dari 25, nanti bisa kita komunikasi lagi untuk mendapatkan DVD tersebut. Ya, dan mudah-mudahan nanti misal di antara bapak atau ibu sudah menyaksikannya atau sudah melihatnya, mungkin bisa di copy nanti di laptopnya, kemudian nanti bisa juga disebarkan, ya, kepada yang lainnya. Berbicara tentang Syiah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, sama dengan berbicara tentang sebuah agama sendiri. Ya, berbicara tentang Syiah tentunya membutuhkan waktu yang panjang, dan ini sama halnya dengan kita berbicara tentang sebuah agama. Dan kenapa kita perlu kembali mengangkat tema seperti ini? Kita bukan menakut-nakuti, ya, karena ada sebagian kalangan yang kemudian menulis, kemudian menyebarkan dalam broadcastnya ketika kita berbicara tentang bahaya Syiah, ya, berbicara tentang penyimpangan Syiah, kemudian kita menyingkap hakikat daripada ajaran Syiah dan kekuatannya. Ada sebagian yang justru menilai orang-orang seperti itu dikatakan lebay, ya, terlalu berlebihan, terlalu ketakutan, kemudian menjadikan masyarakat akhirnya takut, cemas, dan seterusnya. Ini tentunya pernyataan orang-orang seperti itu adalah mereka yang sebenarnya tidak tahu dan tidak terjun di lapangan. Ya, misal kalau di sini di Jawa Barat, yang mana pusat, salah satu poros dan pusat Syiah di Indonesia, memang diantaranya adalah Jawa Barat dan Bandung menempati urutan pertama. Ya, dulu pernah kita tampilkan bagaimana data-data, ya, pergerakan Syiah dari Cileunyi terus sampai ke mana, Majalaya, Baleendah, dan seterusnya, ya, yang sudah perkembangannya begitu cepat. Demikian juga dengan kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat, ya, misal yang di Garut ada seorang tokoh, ya, yang kemudian dia diteror oleh kalangan Syiah, yang kemudian sebagai reaksi daripada teror itu kemudian dideklarasikan ANAS, ya, Aliansi Nasional Anti Syiah di Garut, dan yang hadir luar biasa, ya, ribuan. Demikian juga pada beberapa hari yang lalu, Sekretaris ANAS Pak Agung Muat atau Pak Tarjono, dan sampai sekarang masih melakukan kontak dengan saya, dia senantiasa memberikan informasi ya seputar aktivitas yang dilakukan Anas, termasuk sudah dideklarasikan di Majalaya, ya kemudian juga di Subang, kemudian di yang jelas dia punya target tahun ini tuntas di Jawa Barat. Ya, artinya deklarasi bahkan termasuk 208 majelis taklim ibu-ibu di Bandung Raya. Kemudian pada hari Sabtu beberapa pekan kemarin, kemudian juga mendeklarasikan aliansi nasional anti Syiah, tapi khusus untuk majelis atau ibu-ibunya. Ya termasuk yang menjadi pemateri ketika itu adalah Ustaz Farid Uqbah. Ini artinya apa? Ya bahwasanya pergerakan dan perkembangan Syiah ini tidak bisa kita remehkan. Kalau kemudian kita diam, kemudian kita tidak melakukan apa yang bisa kita perbuat, kita khawatir dengan sebagian data yang tadi kita tampilkan. Ya sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya ingin menampilkan apa yang tadi kita putar. Ya ini film, sebenarnya dokumen. Ya ini dokumen yang dibuat dengan judul Risalah ila Hukamil Khalid, yaitu surat yang ditujukan kepada para penguasa Timur Tengah. Ya jadi surat ini ditujukan kepada para pemimpin, kepada para penguasa Timur Tengah, yang kemudian nanti di sini dalam dokumen ini akan digambarkan bahwasanya kondisi kita saat ini dengan kondisi anak cucu kita nanti itu akan berbeda. Kalau sekarang saja kita gesekan dengan Syiah itu sudah terasa. Ya bagaimana misal yang tadi yang di Garut Pak Haji Endang diteror oleh preman Syiah. Demikian juga dengan Ustaz Aceng Jakaria juga demikian. Ya beliau didatangi juga oleh kalangan Syiah. Belum lagi termasuk ketua PP Persis, ya pemuda Persis yaitu Abu Himam, Dr. JJ, beliau tinggal di Bekasi, tinggal di Tambun, tapi bisa didatangi oleh Syiah dari Bandung dan ketemu rumahnya. Ya, ini luar biasa, mereka sudah berani. Ini kita saja yang hidup pada masa sekarang sudah terasa. Ya gesekan seperti itu. Lantas berita-berita yang benar, jika benar berita itu yang dilakukan sebagian kalangan yang terjun di misal di Garut, ya sampai di satu desa berapa pengikut Syiahnya? Sampai yang 1000. Ya di satu desa. Ini luar biasa. Ya jadi kalau kita kemudian diam, apa yang terjadi di Timur Tengah itu bisa terjadi di Indonesia. Coba kita lihat di sini, diawali mulai dari Iran. Ya tadi sudah kita tampilkan sedikit. Baik, jadi ini Iran. Iran itu sejak masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya sejak masa Abu Bakar As-Siddiq, dan ini tidak ada dalam ini lain lagi. Kalau ini khusus bahasa Indonesia nanti sudah ada terjemahnya. Ya jadi di Iran itu sejak masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, ya kemudian pada masa kekhilafahan, Iran itu merupakan daulah Muslimah Sunniyah, yang merupakan negara Islam Sunni, yang kemudian masuk yang bernama Ismail Safawi, ini orangnya, yang kemudian dia membawa paham dari ya dendam Persia, yang kemudian masuk ke dalam Syiah. Ya, artinya Persia ini termasuk salah satu yang pengaruhi pemahaman Syiah. Ya, jadi dulu pernah kita sampaikan Syiah dalam ajarannya mengadopsi sebagian dari Yahudi, kemudian sebagian dari Persia, demikian juga sebagian dari animisme atau dinamisme. Maka dengan munculnya Ismail Safawi dan dia masuk di dalam puncak kekuasaan, dan ini yang ingin kita sampaikan, saya termasuk yang meyakini dengan kekuasaan itu bisa merubah masyarakat. Ini sesuai dengan perkataan Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama tabi'in. Beliau menyatakan wahal afsadatina illal muluku kemudian warruhbanu wasul ahbar. Jadi yang bisa merusak agama itu ada tiga. Urutan pertama itu penguasa. Ya, yang bisa merusak agama itu tiga. Satu penguasa, dua ulama yang su, dan tiga adalah ahli ibadah. Yang mana ahli ibadah ini dia tidak peduli. Yang penting dirinya baik, yang penting dia banyak beribadah, Adapun untuk berdakwah, merubah dan perbaiki masyarakat, itu dia tidak melakukan. Nah, ini urutan pertama yang bisa merubah kondisi masyarakat. Masyarakat yang baik kemudian berubah bisa menjadi buruk. Kemudian masyarakat yang tadinya kalangannya adalah kalangan Sunni, tetapi dengan kekuasaan bisa berubah yang tadinya Sunni menjadi Syiah. Ya, terjadi pertama contohnya di Iran. Di Iran pernah kita sampaikan, sampai sekarang mayoritasnya semuanya adalah Syiah. Padahal dulu mereka adalah Sunni. Ya, tetapi dengan naiknya mereka kepada kekuasaan, kemudian memberikan tekanan, bahkan yayasan-yayasan Islam yang Sunni dirubah. Masjid-masjid yang Sunni kemudian dirubah status wakafnya kepada yayasan-yayasan Syiah. Ya, dan dulu pernah kita sampaikan di ibu kota Iran, di Teheran, tidak ada satupun masjid Sunni sampai sekarang. Ya, sementara data 1999 ada 12 gereja ya di ibu kota Iran itu. Kemudian ada 6 sinagog Yahudi dan ada 4 tempat ibadah Majusi. Dan sekarang jumlah sinagog Yahudi sudah 30-an. Ya, dan jumlahnya demikian. Mereka banyak, tetapi demikian untuk kalangan ahli sunnah. Termasuk ada satu provinsi yang ada di Iran. Ya, provinsi yang ada di Iran namanya adalah Ahwaz. Provinsi Ahwaz itu semuanya yang tinggal di situ adalah masyarakat Arab. Kemudian yang tinggal di situ adalah kalangan Sunni, ya orang-orang Islam. Tetapi dari dulu sampai sekarang provinsi Ahwaz itu tidak lepas dari tekanan. Ya, di antara mereka diperangi, kemudian diganti namanya. Nah, maka ini bukti yang pertama bahwasanya ketika penguasa itu adalah orang Syiah, ini bisa merubah yang tadinya rakyat atau masyarakat menjadi Sunni, kemudian berubah menjadi Syiah. Kemudian demikian juga yang terjadi. Ya, ini di mana nih? Ini Lebanon. Ya, ini di Lebanon, yaitu Hasan Nasrallah. Dia sebagai pimpinan dari Hizbullah. Dan di Lebanon ini mereka sudah punya militer. Ya, artinya mereka membuat negara di dalam negara. Ini kan aneh juga. Ya, mereka punya kekuatan militer dengan peralatan yang canggih. Ya, bahkan nanti kalau dilihat bagaimana intervensinya Syiah Lebanon ini dalam perang Suriah, itu kan yang menjadi pelatih, ya kemudian termasuk tim pasukan khusus ya yang ada di Suriah dalam rangka memerangi kaum muslim di sana, ini datang dari Hizbullah. Ya, diturunkan pasukan-pasukan penembak jitu dan seterusnya. Dan Syiah di Indonesia ketika mereka melakukan latihan, ya, Syiah di Indonesia ini dididik untuk menjadi para penembak jitu, ini dilatihnya oleh Hizbullah. Ya, dan mereka pergi ke Lebanon, ada sebuah lembah yang saya lupa namanya. Ya, di lembah itulah kemudian mereka melakukan pelatihan. Dan ternyata nanti dalam dokumen, ya termasuk dalam dokumen yang diterbitkan oleh LPPI, ini ternyata para ustadz, para ulama Syiah sebelum mereka dikirim, ya dikembalikan ke negaranya masing-masing, yang diajari adalah apa? Cara menembak. Ya, nanti bisa dilihat bagaimana para pelajar yang belajar di Iran sebelum mereka dikirimkan ke negaranya masing-masing itu dikenalkan cara menembak dulu. Kalau kita kan agak susah bu ya, walaupun mungkin ada misalnya di Depok atau di mana istilahnya dengan apa soft gun ya, itu pun sudah kemudian beredar. Ini ada orang-orang yang berjenggot, tercelananya cingkrang, lapinan, itu sudah isinya sudah lain. Ya, tapi orang Syiah aman-aman saja. Ya, orang-orang Syiah aman-aman saja. Padahal mereka pakai gamis, pakai apa ini namanya? Yang di atas itu. Ya, pakai ada yang imamah. Ya, mereka santai-santai saja. Belajar bagaimana cara menembak musuh. Baik, ini di Lebanon. Demikian peristiwa terjadi di 2008. Ya, kalangan mereka membuat teror. Kemudian kaum muslimin demikian juga dari kalangan ahli sunnah di teror. Dan kemudian sampai sekarang Hizbullah di Lebanon dengan kalangan Sunni atau kaum muslimin yang ada di Suriah, ya, yang perbatasan dengan Lebanon pun sampai sekarang masih terjadi pergolakan. Ya, ini yang terjadi dengan Lebanon yang merupakan masih apa namanya mitra ya daripada Iran, karena mereka sama-sama saling dukung dan saling membantu. Jadi peristiwa 2008 di Beirut, ya kekejaman Syiah, mereka berani karena mereka sudah punya senjata. Baik, terus tadi disebutkan di Yaman. Di Yaman ada Syiah namanya apa? Syiah Houthi. Didirikan namanya Syiah Houthi itu nisbat. Houthi itu namanya, nama orang ini. Ya dia namanya Badruddin Al-Houthi. Ya Badruddin Al-Houthi, dia 7 tahun belajar di Iran. Jadi rata-rata memang kadernya berasal dari Iran. Ya dia 7 tahun tinggal di Iran. Kemudian sepulang dari Iran dia mendirikan Syiah Houthi tadi, yang kemudian sampai sekarang Syiah Houthi, atau pada bulan yang lalu pernah kita sampaikan, Syiah Houthi sudah menguasai ibu kota Yaman. Ya Son'a, Son'a itu sudah dikuasai. Universitas yang didirikan oleh Profesor Dr. atau Syekh Abdul Majid Zindani, ya ini sudah dikuasai mereka. Perpustakaannya dibakar, kemudian kampusnya dijadikan ya apa pusat komando atau base camp ya kalangan Syiah Houthi, dan ini luar biasa. Ya artinya Amerika membiarkan ibu kota dikuasai oleh kelompok Syiah, kemudian ketika mereka berkuasa salat Jumat dilarang. Ya kemudian mereka merayakan ritual-ritual mereka dengan Idul Ghadirnya, dengan Asyura-nya. Ini ketika kalangan Syiah itu berkuasa demikian. Ya jadi istilah toleransi itu sudah tidak ada. Jadi istilah toleransi ketika mereka minoritas. Tapi ketika mereka sudah punya kekuatan, ketika mereka sudah punya kekuasaan, istilah atau isu hak asasi manusia, ya kemudian dengan persatuan, kemudian dengan istilah toleransi, itu mereka hapus. Jadi istilah persatuan dan toleransi itu mereka berlakukan ketika jumlah mereka minoritas. Ya tapi kalau sudah punya kekuatan, ini sudah hilang. Ya terjadi di Iran, terjadi di Lebanon, terjadi di Yaman. Baik, kemudian di Irak. Ya sampai sekarang. Ini ketika Saddam Hussein tumbang, ya kemudian si Ahmad Shalabi yang merupakan antek daripada Amerika, dan dia Syiah. Ahmad Shalabi merupakan Perdana Menteri pertama Syiah, yang kemudian diganti oleh Nuri Al-Maliki. Ya dan Ahmad Shalabi dan Nuri Al-Maliki jelas ya mereka mendapatkan restunya dari Iran. Dan ini sosok yang bernama Muqtada Sadr. Ya Muqtada Sadr ini adalah tokoh dan ulama besar Syiah, yang kemudian dia langsung memimpin pasukan. Ya dia punya pasukan namanya Jaish Al-Mahdi. Ya jadi tentara Al-Mahdi dipimpin oleh Muqtada Sadr. Ya Muqtada Sadr ini termasuk yang ketika pasukan Syiah yang dari Irak masuk ke Suriah, kemudian wanita-wanita Syiah di Suriah mengatakan, terus jihad kami bagaimana? Ya dalam rangka membantu para pejuang Syiah yang dari Irak. Apakah kami, kaum wanita Syiah ini, ya yang disebut dengan istilah Zainabiyah, apakah boleh kami dalam rangka membantu mereka, para pejuang Syiah yang dari Irak ini apa? Kami menyerahkan diri-diri kami untuk dinikah secara mut'ah. Ya kemudian Muqtada Sadr mengatakan wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada prajurit Syiah yang dari Irak, ya dalam arti untuk dinikah secara mut'ah itu adalah wanita-wanita yang mulia dan punya kedudukan yang mulia. Ya ini luar biasa. Ya sehingga Muqtada Sadr mengeluarkan fatwa ya berkaitan dengan nanti ada istilah nikah mut'ah kolektif. Ya nikah mut'ah kolektif. Dan demikian ya Irak sampai sekarang. Dan dulu pernah kita sampaikan di bulan Syawal, ini Irak ini kan mayoritas apa dulu? Ketika Saddam berkuasa, mayoritas kan Muslim, Sunni. Ketika Saddam Hussein tumbang, ya kemudian diambil alih kekuasaan oleh kalangan Syiah, ini kan drastis. Ya basis-basis Sunni hanya di Mosul, ya artinya mulai berkurang. Ya mulai berkurang dan mereka mengatakan Al-Yaum Baghdad, Wagod dan Najd. Ya mereka nanti dalam dokumen ya yang kalau kita lanjutkan mereka mengatakan hari ini kita menaklukkan Baghdad, dan besok akan kita taklukkan Saudi. Nah ini berubah ya, sehingga ada salah seorang pejabat yang mengatakan, jika saya kembali menjadi pejabat di Baghdad, maka tidak akan saya izinkan satu pun orang Sunni tinggal di Baghdad. Ini artinya apa? Kalangan Syiah, ketika mereka sudah berada di tampuk kekuasaan, kemudian mereka tidak akan membiarkan ya kekuasaan itu begitu saja, tetapi mereka akan memanfaatkan kekuatan itu dan kekuasaan itu untuk ya diantara tadi, ya meminimalisir jumlah dari kaum muslimin. Ya ini yang terjadi di Irak sampai hari ini, dan di bulan Syawal yang lalu kalangan ahli sunnah yang sudah meninggal itu tidak kurang dari 130.000. Ya tapi dunia bungkam. Ya dunia bungkam, yang kemudian dunia Islam juga diam, kemudian kita kaum muslim juga diam, karena pinternya media barat dan Syiah. Mereka mengangkat isu orang-orang yang melakukan perlawanan itu adalah ISIS. Ya jadi yang dimunculkan nama ISIS. Ketika dikatakan yang melakukan perlawanan itu adalah ISIS, orang sudah alergi duluan. Padahal ISIS itu hanya sebagian kecil. Ya hanya sebagian kecil dari kelompok-kelompok perlawanan Sunni yang ada di Irak. Tapi media barat mengatakan mereka adalah ISIS, padahal bukan ISIS. Ya artinya ISIS yang sebagian di antara komponen, di antara elemen yang melakukan perlawanan. Ya demikian juga dengan Syiah. Syiah membesar-besarkan bahwasanya yang melakukan penyerbuan, yang melakukan perlawanan mereka adalah ISIS. Ya sehingga Amerika turun, kemudian dunia Arab juga bungkam, tidak mau membela rakyat Sunni yang ada di Irak. Jadi ini berhasilnya media. Ya berhasilnya media, padahal ulama, ketua ulama Irak, ketua ulama Sunni Irak yaitu Syekh Rifat, itu dari awal, dari sejak dulu ya beliau sudah menyampaikan bahwasanya ISIS itu hanya sebagian kecil dan ini adalah permainan media, ya permainan barat dan Syiah. Diangkatlah isu ISIS, kemudian orang-orang alergi dengan ISIS. Ya padahal ISIS merupakan sebagian kecil saja di antara komponen kaum muslimin di sana yang melakukan perlawanan kepada kediktatoran ya kalangan Syiah. Baik, ini yang terjadi di Irak ya. Ahli sunnah di apa ya, intinya sama lah, di dibantai ya, dibunuh. Baik, di Kuwait itu jumlah Syiah ya, walaupun pemerintah Kuwait secara umum masih berpihak kepada ahli sunnah, tetapi ada beberapa pos dan jabatan-jabatan penting itu sudah dikuasai oleh Syiah. Ya tinggal menunggu waktu saja. Kuwait masih bagus. Ya Kuwait masih bagus karena pemimpin masih dari kalangan Sunni, sehingga orang-orang Syiah di Kuwait yang terang-terangan mencaci maki para sahabat ini dikeluarkan. Ya dikeluarkan dari Kuwait. Jadi dikatakan sini perkembangannya begitu mencengangkan. Yang tadinya jumlah kecil kemudian berubah menjadi drastis, menjadi besar. Dan beberapa pos ya pemerintahan ini sudah mulai diisi oleh mereka. Ya jadi dari sisi mereka sudah masuk ke ranah pendidikan. Ya mereka sudah masuk ke ranah apa, informasi. Itu sudah masuk. Demikian juga yang terjadi di Bahrain. Ya coba kita lihat. Ini perkembangan Syiah di Bahrain. Kita lihat tahun 1911. Ya tahun 1911 jumlah Syiah itu 30%. Jumlah penganut Syiah itu 30% tahun 1911. Sementara kalangan ahli sunnah, kalangan Sunni di Bahrain itu masih luas, yaitu 70%. Kita hitung di data di tahun 2009, jomplang, berubah drastis. Ya yang tadinya merah jumlahnya 30, Syiah di tahun 2009 itu sudah 56%. Ya 56%, sementara Sunni berapa? 44%. Kenapa bisa begitu? Nah ini yang kita khawatirkan. Ya, maka di sini dalam dokumen ini dikatakan inilah yang dikhawatirkan, kondisi kita nanti akan berbeda dengan kondisi anak cucu nanti. Ya, sekarang mungkin kalangan Sunni masih banyak, ya, tetap demikian cepat. Ya, dari 1911 sampai 2009 ternyata Sunni tergeser. Ya, maka Bahrain termasuk negara yang orang Syiahnya termasuk yang sering yang melakukan perlawanan, dan data yang terakhir mereka melakukan pembakaran, pengerusakan kantor-kantor, ya, kemudian mobil-mobil dibakar, yang akhirnya Bahrain agak kelapakan, dia minta bantuan ke Saudi. Ya, minta bantuan ke Saudi dan baru dikirim tentara dari atau pasukan dari Saudi, ya, untuk ikut mengamankan apa yang dilakukan oleh kalangan Syiah. Ya, ini yang dikhawatirkan demikian. Ya, artinya apa yang terjadi di Bahrain yadullu ala taghayyuril awdha'i fil khalifah. Baik, ini salah seorang ulama Syiah dari Saudi. Ya, ulama Syiah dari Saudi ini namanya Bakir Namir Namr. Ya, ini termasuk yang menghasut untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Saudi, dan Saudi sudah memvonis orang ini dengan hukuman mati. Tapi ternyata beberapa pekan yang lalu kelompok Syiah internasional kemudian mereka bereaksi dan mereka mengatakan jika ulama Namir ini kemudian dihukum mati, maka kami orang-orang Syiah internasional siap untuk bangkit. Ternyata apa? Saudi takut dibebaskan. Ya, sekarang sudah bebas. Ya, ulama Sunni di Saudi ditangkapin. Ya, kemudian kalau kita protes tidak ada pengaruhnya kalau kita. Tetapi kalau orang Syiah yang ditangkap, ulama Syiah ditangkap, kemudian orang-orang Syiah internasional kemudian bereaksi, Saudi takut. Ya, karena di sana nanti dalam dokumen disebutkan ada beberapa titik atau basis Syiah di Saudi. Yang pertama adalah di Al-Mantiqah Asy-Syarqiyah, yaitu Saudi wilayah timur. Jadi Saudi bagian timur seperti di Ahsa, di Qatif, ya, tempat-tempat apa perminyakan, itu basis Syiah. Bahkan ada seorang karyawan yang kerja di Saudi, ya, di perminyakan, dia mengatakan, "Ustaz, saya tinggal di Ahsa, di daerah timur Saudi, dan 99% teman saya itu semuanya Syiah." Bayangkan, jadi dari perusahaan itu 99% itu Syiah. Ya, sehingga Saudi mikir-mikir juga. Ya, kalau wilayah Ahsa kemudian lepas, dan ini sudah mengancam. Ya, mereka sekitar 450 ulama Syiah yang ada di Saudi kemudian menulis tanda tangan menuntut kepada pemerintah Saudi, ya, dengan beragam tuntutan, di antara salah satunya meminta untuk dibebaskannya Namir An-Namir ini. Ya, kemudian mereka disokong dengan seorang pengusaha yang sukses dan sudah dalam skala internasional, yaitu perusahaan Damak. Jadi di wilayah Saudi bagian timur yang sudah pesat, kemudian basis kedua di Saudi Syiah, kira-kira di mana? Ibu yang pernah ke Saudi barangkali pernah dengar basis Syiah di Saudi yang kedua adalah di Madinah. Ya, Madinah itu menempati urutan kedua. Maka tahun 1430 Hijriah, sekarang 1436 Hijriah, 1430 Hijriah di bulan Safar, bagaimana orang-orang Syiah di Madinah melakukan demo. Ya, tadi ditampilkan di sini. Melakukan demo, yang kemudian dalam demonya mencaci maki Umar bin Khattab, kemudian mereka lari ke kuburan ke Baqi, kemudian menginjak-injak kuburan Aisyah, membongkar kuburan Aisyah, meludahi kuburan Aisyah. Dan itu di Madinah. Ya, jadi Madinah merupakan urutan kedua. Berikutnya Dammam. Ya, di Dammam, dan ini termasuk di antara strategi mereka. Kenapa jumlah mereka banyak? Di antara strateginya adalah salah satunya dengan mereka siap membeli tanah orang Sunni berapapun harganya. Jadi seperti apa, gaya misionaris. Ya, mungkin dan ada kesamaan. Ya, kesamaan antara misionaris Kristen, ya, mereka diantara untuk memperbanyak jumlahnya, diantara salah satunya adalah menempati, ya, membeli tanah ya, kemudian mereka bangun gereja, kemudian atau ditempati, kemudian berikutnya dibangunkan tempat peribadatan mereka. Ini kalangan Syiah pun demikian. Ya, jadi mereka siap membeli tanah orang Sunni berapapun harganya. Ya, ini tentunya kita jika hendaknya hati-hati. Ya, jangan sampai misal kita punya tanah kemudian dijual kepada non-Islam atau dijual kepada termasuk diantaranya adalah kalangan Syiah. Ya, maka di Saudi tinggal menunggu waktu saja. Mereka sudah banyak. كما أنهم يسعون جاهدين لتجسيد مع محاولة إذا قاموا بالثورات والمظاهرات. Jadi mereka seperti kasus berapa 1407 Hijriah ya. Mereka dengan membawa bom high explosive ya, kemudian terjadi peristiwa haram ya, sekitar 500.000 jamaah haji kemudian meninggal, dan ini para pelakunya adalah orang-orang Syiah. Kemudian mereka juga sudah melakukan ritual keagamaan orang-orang Syiah di Saudi, itu juga sudah terang-terangan. Ya, mereka sudah terang-terangan bahkan melakukan pernikahan dengan ala mashhad Irani tadi disebutkan. Ya, dengan pemandangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Iran. Nah, ini peristiwa yang ada di Saudi dengan peledakan ya, bom yang mereka ledakan. Ini kuburan Aisyah yang mereka injak-injak, mereka bongkar, mereka ludahi. Ya, nafsu kubur as-sahabatil baqi, yaitu khusus adalah Aisyah. Jadi membongkar kuburan para sahabat, ya, tetapi yang khusus adalah kuburannya Aisyah. Ini anak-anak kecil, anak-anak kecil ini orang Syiah, dari Syiah Madinah. Ya, jadi kita jangan bayangkan Madinah itu sepi dari Syiah, itu basis kedua. Ya, basis kedua setelah Ahsa dan Qatif itu adalah Madinah. Maka wajar jika imam Masjid Nabawi ada namanya Syekh Hudzaifi. Pernah dengar Bu ya? Ya, Syekh Hudzaifi atau Imam Hudzaifi. Beliau mimpi bertemu dengan Nabi, dan dalam mimpinya itu ya, Nabi menegur dia. Kenapa kamu biarkan saya dihujat? Kenapa kamu biarkan saya dicela? Dalam mimpi Syekh Hudzaifi. Akhirnya ketika itu adalah malam Jumat, kemudian beliau ketika Jumat pas jadwal khutbah beliau, dan pas ketika itu ya, pemimpin Iran, ya saya lupa apakah ketika itu masih Ahmadinejad atau sudah agak atau yang sebelumnya siapa, Rafsanjani ya, kalau tidak salah antara Rafsanjani ya, kemudian Hudzaifah khutbah Jumat, kemudian beliau membahas tentang penyimpangan Syiah. Dan itu merupakan khutbah terakhir beliau. Ya, beliau setelah itu langsung dipecat. Ya, langsung dipecat. Dan ini menggambarkan atau mencerminkan kekuatan Syiah luar biasa. Gara-gara khutbah Jumat menjelaskan tentang penyimpangan Syiah, dan pas di situ ada presiden Iran, ya kemudian pemerintah Saudi mengambil tindakan apa? Imam Hudzaifi dipecat, dicopot. Sekarang masih Hudzaifi. Kadang-kadang barangkali ya, masih beliau, tapi kalau dulu sudah tetap, artinya beliau rutin. Ya, tapi sekarang, ya sejak peristiwa itu, ini beliau diberhentikan. Ya, beliau diberhentikan, dan ini satu gambaran bahwasanya betapa kuat ya cengkeraman kalangan Syiah tadi. Ya, ini keterkaitan, ini kan bendera Iran ini. Ya, ini bendera Iran. Jadi para pejabat Syiah dari Iran itu berkunjung ke ulama-ulama Syiah yang di Saudi. Ya, berkunjung dan ada diadakan hubungan yang baik. Di ziarah kibar Syiah di manazilihnya. Ini dikirim apa para pejabat dari Iran yang kemudian berkunjung kepada ke rumah-rumah atau tempat basis-basis perkumpulan orang-orang Syiah yang di Saudi. Li dirasati al-madhhab al-12 fi jami'ah مؤسسات نفطية كما أنهم بحسب بعض مقدمهم كما أنهم قام مطور للعقارات الفخمة في الشرق الأوسط. Jadi ini yang punya perusahaan Damak ya, properti ini, dan ini terkaya ini, dia itu orang Syiah. Ya, jadi yang membangun apa ini di mana, di Dubai atau di mana ini? di mana nih Bu? Yang ada yang Dubai ya, yang tertinggi itu. Betul Bu ya? Itu yang bangun orang Syiah yang punya. Jadi untuk inilah termasuk apa? Sumber daripada Syiahisasi itu ya ada yang mendukung diantaranya orang-orang seperti ini. Ini yang punyanya. Yang punya namanya Sayyid Hussein Sijwani. Ya, dia yang punya perusahaan ini atau properti ini. تحولت فيه من شركة إطعام محلية إلى شركة عالمية ضخمة. Ya, jadi dia sudah skala alamiah, skala internasional. Ini yang salah satu penyandang dana ini. بالرغم من وضوح المخططات. Baik, ini perkembangan Syiah sebentar. Jadi di ini apa namanya? Indonesia. Indonesia Bu ya, yang pakai bahasa Arab ini. Baik, ini awalnya dari Iran. Kemudian perkembangan Syiah terus masuk ya sampai ke baik, kita lihat dulu ini. Iran itu kalau kita lihat negara terkaya atau termiskin? Termasuk termiskin atau terkaya? Sebenarnya termiskin sebenarnya. Kenapa dikatakan dia miskin? Ini disebutkan 30% ya 30% apa namanya anggarannya itu untuk pembangunan ya atau untuk Iran, jadi untuk kemajuan Iran. Dana itu hanya 30%. Adapun yang 70% anggaran ini adalah untuk litasdir tsaurah. Ya untuk apa? Ekspansinya. Jadi setiap ada kedutaan Iran di situ, maka kedutaan itu merupakan basis untuk penyebaran Syiah. Ya termasuk di Indonesia, kemudian di Malaysia, walaupun Malaysia sudah mulai di mereka tiarap ya. Tetapi ini gambarannya, ya ternyata 70% anggaran itu dialokasikan untuk menyiapkan negara-negara luar untuk melakukan sama revolusi dengan apa yang pernah dilakukan oleh revolusi Iran. Ya jadi 30% itu artinya hanya untuk rakyatnya dan itu sedikit. Ya sementara 70% untuk menyebarkan paham Syiah ke seluruh dunia. للتسليح وتصدير الثورة وما زال تصدير الثورة مستمرا إلى أبعد مما. Ya dan pemahaman atau penyebaran Syiah itu masih terus berlanjut. Ya terus berlanjut dan sampai sekarang sehingga kemudian ada beberapa ini apa namanya? Ini bahasa Arab Al-Yaban. Al-Yaban apa? Jepang. Ya, di Jepang mereka sudah punya rohitoh atau ikatan ya perkumpulan Syiah. Demikian terus berlanjut sampai ke demikian juga Malaysia. Ya, ini Malaysia, walaupun di Malaysia mereka sudah mulai tiarap karena pemerintah Malaysia melarang pergerakan Syiah. Kemudian terus sampai ke Indonesia. Ya dan di Indonesia Jalaluddin Rahmat sudah mengklaim ada sekitar 5 juta. Ya ada 5 juta dari 200 berapa Indonesia penduduknya? 200 lebih ya, 200 juta lebih. 5 jutanya diklaim oleh Kang Jalal adalah Syiah. Berarti sudah berapa persen itu? 20 atau berapa? Ya dengan jumlah yang cukup besar walaupun kita ragu dengan jumlah itu. Ya paling itu hanya sekedar mengklaim saja. Ya demikian juga dengan di Afrika, terkhusus di Nigeria. Ya di Nigeria pergerakan Syiah sangat mengkhawatirkan. Yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan ini. Ini tulisannya adalah Ahlul Bait. Gimana panggilan bacanya? Ini bahasa Inggris. Assembly. Artinya assembly itu apa? Kedutaan. Ya jadi sejenis. Jadi mereka, jadi orang-orang Syiah itu, mereka membuat sejenis kedutaan, tetapi khusus untuk Syiah dengan nama Ahlul Bait Assembly tadi itu. Ya jadi kedutaan Ahlul Bait. Ini sudah berada di atau kedutaan seperti ini. Ini bukan Iran ya, bukan Iran, lain lagi. Iran urusannya negara. Tetapi ini kelompok Syiahnya. Ya kelompok Syiahnya mereka sudah punya di 44 negara, salah satunya Indonesia. Saya lupa tidak bawa salah satu hasil karya mereka ya. Di antaranya adalah ada buku yang warnanya kuning, Syiah menurut Syiah. Syiah menurut Syiah itu kan yang nulis itu tim Ahlul Bait. Abi Ahlul Bait Indonesia. Jadi Ahlul Bait Indonesia itu merupakan salah satu cabang dari Ahlul Bait Internasional tadi. Coba Ibu kita perhatikan ceramahnya ya, ceramah ketua Ahlul Bait Indonesia. Ini pernah kita share di grup. Ya, coba kita lihat. Rahimallahu al-Imam al-Khomeini. Ya. Ini namanya Habib Hasan Dalil. Ya, Habib Hasan Dalil tinggal di Jakarta. Dia merupakan ketua ABI. Jadi ketua Ahlul Bait untuk Indonesia dia. Nah, ini Ahlul Bait Indonesia ini merupakan cabang dari yang internasional tadi. Dan dia mengatakan semoga Allah merahmati Imam Khomeini. Ya. Wa nas'alullaha an yanfa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi wa barakatihi. Ya, jadi kita kata dia kita berharap kita memohon kepada Allah agar berikan manfaat dari ilmunya Khomeini, cahayanya Khomeini dan berkahnya Khomeini. Artinya apa? Syiah yang ada di Indonesia itu mau namanya Abi yang dipimpin oleh dia atau mau namanya Ijabi yang dipimpin oleh Kang Jalal dewan ketua dewan pembinanya itu sama. Ya mereka adalah para pengikut Syiah. Ya dan mereka dalam mengatakan di sini nahnu muhibbu Khomeini. Dan kami adalah para pecinta apa? Para pengagum, para pencinta Khomeini. Nahnu min Indonesia. Nahnu la nuridu dhalik. Walidhalik al-an narju min al-akhwan. Sahih. Nahnu kulluna lazim nad'am. Ad-da'm al-ruhi. Ad-da'm al-mali. Baik, jadi dia mengatakan dia menggunakan istilah perkembangan Syiah di Indonesia itu dengan kata-kata syahwah Islamiyah, kebangkitan, kebangkitan Islam. Dia mengatakan benar, kita harus mendukung pergerakan Syiah ini baik dengan dukungan ad-da'm ar-ruhi wal mali, yaitu dukungan baik secara moral maupun materi. Ya dia ini mengatakan dalam muktamar internasional, ya dalam muktamar internasional Syiah dan dengan terang-terangan. Walakin nahnu fi Indonesia sa'iduna bi irsal al-mudarrisin lis-sahwa al-islamiyah. Nahnu nuridu minkum irsal al-murabbin. Baik, jadi dia mengatakan adapun kami di Indonesia tolong bantu kami. Ini permintaan resmi ya di hadapan pertemuan ulama-ulama Syiah internasional. Dia mengatakan tolong bantu kami dengan mengirimkan para ulama, dengan mengirimkan para murabbi. Para apa murabbi itu? Ya para pembimbing, ya para pengajar yang datang dari Iran kirim ke Indonesia. Dan itu terjadi mulai ya mulai tahun ini. Ya Ramadan kemarin ulama-ulama Syiah yang dari Iran, dari Irak datang ke Indonesia. Ya atau misal berita yang dulu ya pada hari Jumat ya, bagaimana ulama Syiah diundang oleh STAIFI, Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Mulla Sadra, yang basisnya di Pejaten di Jakarta, kemudian juga masuk dan ceramah di Istiqlal. Ya jadi apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait Indonesia ini itu tidak omong kosong. Ya jadi ketika mengatakan tolong bantu kami kirim dalam rangka kebangkitan Islam ini, kirim para pengajar, kirim para murabbi, ya kirim para ulama ke Indonesia, dan itu terjadi. Ya ini contoh bahwasanya Ahlul Bait Indonesia itu masih ya sangat apa erat kaitannya mana tadi ya sangat erat kaitannya dengan pergerakan Syiah yang ada di luar ya termasuk yang tadi kita tampilkan. Baik, ini tadi disebutkan di Iran di Qum ya mereka diberikan sebelum lulus itu mereka dibina betul ya dididik dari sisi keilmuannya dan membagikan buku-bukunya. Baik, ini ceramahnya tokoh Syiah bernama Hamad Al-Qattani. Ya, dia mengatakan bahwasanya intinya adalah kita harus menguasai, dia mengatakan puncak Islam itu ada di Syam. Maka kita harus menguasai Syam. Ya, sehingga sekarang betul mereka mati-matian pertahankan Suriah. Ya, jadi yang ini sudah merupakan akidah mereka, merupakan agama mereka, bahwasanya Syam itu adalah puncak daripada keislaman, maka mereka harus menguasai Syam. Coba kita perhatikan, kita harus menguasai Hijaz, kita harus menguasai Najd, berarti mana nih? Ya Saudi. Kita harus menguasai Kuwait, kita harus menguasai Bahrain. Itu target mereka. Ya. Ya, dia mengatakan kita orang-orang Syiah punya akidah yang jelas. Yaitu apa? Akidah kita adalah menguasai umat secara keseluruhan. Ya, jadi target mereka apa? Memang revolusi ujung-ujungnya. Ya, termasuk di Indonesia pun, Syiah Indonesia, targetnya adalah memimpin Indonesia. Ya, mereka masuk ke beragam partai. Ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata di Gerindra pun anggota DPR-nya, DPR RI dari Gerindra, yang mana Gerindra termasuk yang kalau Pak Fadlizon itu kan termasuk anti-Syiah. Ya, ternyata saya dapat informasi dari perwakilan Sulawesi Utara. Sebentar, Kendari itu apa? Sulawesi apa? Tenggara. Oh, Tenggara malah. Ya, saya dapat dari aktivis yang juga aktif dalam apa menangkal Syiah. Ya, justru di DPR RI dari perwakilan Gerindra pun murni orang Syiah. Ya, asli orang Syiah. Artinya mereka memang masuk ke partai semua. Ya, masuk ke partai semua. Sehingga ya target mereka demikian. Ya, memang adalah kekuasaan. Baik, kemudian dia mengatakan Kuwait, Bahrain dan seterusnya itu mereka kuasai dengan basis jadi komandannya itu berasal dari Najaf. Najaf itu dimana? Irak. Ya, karena dia dari Irak. Coba kita perhatikan di sini. Ini gambar apa ini? Gambar jamaah haji kan ya? Jamaah haji senang tawa. Nanti dalam ceramah haram ini, sekarang di sekeliling Ka'bah itu banjir dengan jamaah haji. Tapi nanti kalau kita sudah menguasai, Ka'bah ini akan dikelilingi oleh banjir darah. Ya, ini ancaman. Ya, ancaman dari orang-orang Syiah bernama Rafiq Al-Musawi, yaitu pendiri channel Ahlul Bait. Yeah. Baik, ini gambaran secara apa yang terjadi di luar. Ya, apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai terlena. Yang kemudian nanti kita khawatir ya apa yang terjadi di luar kemudian bisa terjadi di Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam DVD yang tadi kita bagikan. Ya, ini cukup praktis. Jadi dalam isi daripada DVD ini menggambarkan tentang sebagian daripada penyimpangan dan kesesatan Syiah. Misal di sini disebutkan dalam ajaran Syiah ada kesyirikan, ada menghina Rasul, kemudian ada keyakinan Al-Quran itu sudah berubah, ya dan seterusnya. Misal kita lihat, nanti tinggal kita pilih. Ya, misal dalam ajaran Syiah itu ada ajaran kemusyrikan. Contoh orang Syiah itu musyrik itu bagaimana? Ya, kita lihat misal dalam ceramahnya. Cukup enak juga ini. Ya, jadi ada datanya. Hanya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak tinggal belajar bahasa Arabnya saja. Karena ini ceramahnya bahasa Arab. Baik, di samping sudah terjemahnya, Ya, walaupun terjemahnya agak kurang. Jadi dia mengatakan langit, ya termasuk ya bumi, alam semesta, kemudian kursi Allah, arsy Allah, kemudian apa ya, planet-planet yang ada dan sejenis yang ada di langit itu semuanya kalau dibandingkan dengan Ali, ya dibandingkan dengan Ali, maka dikatakan apa, sama dengan tali sandalnya Ali. Ya, jadi semua yang tadi itu, jadi langit dengan beragam lapisannya, bumi dengan beragam lapisannya, alam semesta ini, ditambah dengan kursi Allah, ditambah dengan arus Allah, semuanya dibandingkan dengan Ali adalah apa? Ya, tidak sebanding dengan tali sandalnya Ali. Padahal tali sandal Ali dengan tali sandal kita sama, Bu, ya? Sama, gitu. Ini luar biasa, ini namanya kultus. Ya, mereka syirik. Mereka mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan Ali. Ya, nanti dalam buku Syiah menurut Syiah dalam halaman 45 ini penulis dan tim Abi itu sepertinya mereka takiyah. Ya, dia mengatakan di situ, jika ada orang Syiah yang menuhankan Ali atau yang menuhankan yang lainnya, maka orang itu jauh lebih najis dibandingkan dengan anjing dan babi. Nah, jadi kalau menurut tulisan orang Syiah tadi, kalau kita pakai, orang ini apa? Ini lebih najis daripada anjing dan babi. Yang katakan bukan kita. Ya, tapi silakan nanti dilihat dalam buku Syiah menurut Syiah yang diberi pengantar oleh Menteri Agama. Ya, disayangkan Pak Lukman Hakim beliau memberikan apa, pengantar buku itu. Ya, dan kita sudah berdialog, ya termasuk dan keponakannya termasuk yang perhatian ya kepada pamannya itu, kepada Menteri Agama tadi, karena keponakannya termasuk yang beliau anti dengan Syiah, ya bahkan sudah kumpul dikumpulkan antara Menteri Agama Pak Lukman Hakim dengan Gusolah itu siapa? Ya, yang Solah di Wahid itu kan masih keluarga. Ya, kalau tidak salah menteri, Pak Menteri nikah dengan Atik ya, atau masih keluarga ini. Ya, sehingga keponakan mengatakan direkam ya. Tapi bapak, nanti memang tidak masuk rekam. WhatsApp-nya ada di saya tentang apa keluhan beliau. Ya, sehingga keputusannya kita orang Islam tidak bisa berharap untuk menghalau Syiah ini melalui Kementerian Agama. Ya, sudah disampaikan kepada Pak Menteri data-data ya tentang penyimpangan Syiah, tetapi beliau senantiasa mematahkan dan kata-kata itu kan Syiah versi orang Sunni. Ya, kalau Syiah menurut orang Syiahnya ya enggak seperti itu. Ini yang bunyinya mana ya? Baik, ini adanya kultus ya kepada imam yang menyatakan bahwasanya, padahal kalau kita tanya, kursi Allah itu kan besar. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah, nanti dalam materi tauhid ya, sudah jelas. Sudah jelas kan belum sama saya? Tauhid belum, Bu ya. Tapi nanti berbicara tentang misalnya kursi, gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, dan seterusnya ada kata-kata wasi'a kursi as-samawati wal ardh. Itu kan jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Belum kalau dikaitkan dengan arsy. Ya, arsy Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kursi. Bahkan malaikat pemikul arsy saja antara telinga ke pundaknya itu berapa ratus tahun? Berapa? 70 ya. 70 ribu tahun. Ya, kalau dijarak dan kalau ditempuh. Ini menggambarkan betapa besarnya arsy Allah. Ya, sehingga tetapi demikian kalangan Syiah mengatakan bahwasannya semuanya itu ya tidak sebanding dengan tali sandalnya Ali. Baik, kita lihat. Kita perhatikan wajah orang ini kayaknya lagi dimarahin. Ini mungkin orang Sunni lagi didoktrin ya. Jadi dia mengatakan Arsyullah nal fi qadami Imam Al-Husain. Ya, jadi dia mengatakan Arsy Allah itu adalah sandal di kakinya Husain. Ini luar biasa, kultus juga. Ya, yang tadi kultus kepada Ali, yang satu kultus kepada Husain. Sama orang ini bingung, ini orang gila bagaimana? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang tadi namanya Al-Fahad. Ya, Al-Fahad itu aslinya dari Saudi. Kemudian karena Syiahnya sudah luar biasa menyimpangnya, akhirnya Al-Saudi diusir. Pindah ke Kuwait. Ya, di Kuwait pun diusir lagi. Enggak tahu sekarang tinggal di mana, tapi pengikutnya sekarang tidak kurang dari 100.000. Ya, jadi kalau dikatakan itu kan bukan Syiah saya, itu bohong. Ya, itu sama dengan Syiah yang lainnya. Ya, yang dianut oleh orang-orang Syiah yang ada. Kalau yang kedua, ini aslinya dari Irak. Ya, Syiah dari Irak. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat bagaimana ulama-ulama Syiah kalau melakukan ritual Asyura, itu kan suka mukul-mukul ya kepalanya dan seterusnya. Tapi para ulamanya diam, mereka paling mimpin saja. Nanti yang melukai diri adalah anak buahnya. Tapi kalau ini dia mimpin langsung. Ya, dia bacok kepalanya, dia pukul-pukul, dia mimpin langsung. Ini dikenal dengan ulama Syiah yang terjun langsung dalam memimpin ritual Asyura. Baik, kita lihat lagi. Sebentar, nanti ada. Sebentar, yang kelewat ini. Jadi nanti di sini saya lupa di menit keberapa. Ya, nanti ada seorang penyair yang kemudian dia membacakan syair. Saya lupa. Ya, jelas dia nanti membacakan syair. Kemudian dalam syairnya itu dikatakan ya Husain anta nadif, ya Husain anta karim, ya Husain anta kabir wa akbar minallah. Ya, dibacakan syair di banyak orang. Ya, dalam acara ritual Asyura mereka. Dikatakan, wahai Husain, ya wahai Husain, Anda itu adalah sosok yang bersih. Anda adalah sosok yang mulia. Anda adalah sosok yang besar. Dan Anda lebih besar daripada Allah dan seluruh umat. Ya, jadi bayangkan, dikatakan Husain lebih besar daripada Allah dan seluruh umat. Ini kan sudah menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan Husain lebih tinggi daripada Allah. Nah, ini yang Al-Fahad tadi. Ya, Husain Al-Fahad, ya seorang Saudi, pengikutnya tidak kurang dari 100.000. Ya, tidak kurang dari 100.000 orang. Kemudian badan dia ya orang-orang mengatakan punya berkah, termasuk bahkan ludahnya. Ludah dia itu kalau meludah itu diperbutkan. Ya, mungkin kalau misal Pak Angga ngeludah karena diperbutkan ibu, kan enggak mungkin ya. Tapi kalau si Alpar itu diperbutkan karena ludahnya dianggap berkah. Ini pengikutnya sudah banyak, ada 100.000. Ya, ini yang tadi, yang Al-Fahad. Kalau dia mimpin langsung. Ya, ini yang tadi apa yang mengatakan Arsy Allah itu apa? Sandal di kakinya Husain, ini orang ini. Dia mimpin langsung dia. Ya, langsung kepalanya dibotakin. Dia mimpin langsung. Jadi enggak, kalau yang lain kan perpensiun, kalau sudah jadi ulama. Ya, biarkan murid-muridnya yang melukai diri, tapi kalau dia itu mimpin langsung. Jadi memang ini patut dicontoh nih kalau berjin langsungnya ya. Baik. Nah itu mimpi langsung dia. Baik, ini adanya kesyirikan. Ya, adanya ajaran syirik dalam Syiah. Dan mungkin kita tiga lah, kita ambil di sini yang bagian atasnya saja. Di sini diberi judul kepandiran kebodohan ulama Syiah dibongkar dalam dialog. Kita lihat. Sebentar. Ini di televisi As-Sofa Mesir. Ya, ini pembawa acaranya, hostnya namanya Muhammad Sobir. Ini dialog debat antara Sunni, antara Islam dan Syiah. Ya, antara Islam dan Syiah. Ini perwakilan dari Syiah. Ya, perwakilan dari Syiah, namanya Muhammad Syahad. Ya, namanya Muhammad Syahad. Ini orang Syiah perwakilannya. Nanti kita lihat. Perwakilan dari Sunni dulu, biar imbang. Ya, ini perwakilan dari Sunni, namanya Syekh Khalid Al-Wisobi. Ya, Syekh Khalid Al-Wisobi ini sebenarnya dari Mesir. Kalau yang tadi adalah orang Syiah. Ini pakai gamis ya, dia pakai gamis dan pakai jas. Nanti di sini, ini ada sakunya ini. Nanti akan kita terangkan. Di sini ada sakunya dan di saku ini ada uang. Ya, karena ini panjang kalau diputar, kita ringkas saja. Baik. Jadi di antara poin debat ini, ketika Syekh Khalid Al-Wisobi mengatakan, apakah Quran yang ada di tangan kita, Al-Quran yang sekarang itu, apakah kurang atau tidak? Nah, kata dia mengatakan, ya orang Syiah itu ini ya, ya mereka sudah diajari pintar untuk berdebat. Dia mengatakan Quran yang di tangan kita itu tidak kurang, tapi Quran yang di tangan Imam Mahdi itu lebih lengkap. Beda nggak itu dengan Quran? Dia mengatakan Quran kita kata dia itu tidak kurang, tapi Quran yang di tangan Imam Mahdi nanti yang akan datang itu lebih lengkap. Sebenarnya berarti apa, mengatakan apa? Secara tidak langsung mengatakan ya Quran kita kurang, tapi itu bahasa orang Syiah begitu. Ya, bahasa orang Syiah. Dan ini kalau dilihat orang seperti ini, coba Bu, atau ini Bapak-bapak melihat wajah orang ini, orang normal tidak nih kelihatannya? Saya lihat enggak normal. Ya, satu, dia mengatakan saya adalah jubir dan wakil Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu kan Imam ke-12. Ya, mulai dari Ali, nanti berikutnya adalah Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasan Al-Fatimi. Dia mengatakan saya adalah jubir dan wakil Imam Mahdi. Terus ditanya, Anda kalau wakil Imam Mahdi berarti Anda harus ketemu dengan Imam Mahdi. Iya. Tadi malam saya barusan ketemu dengan Imam Mahdi, itu kata dia. Ya, tadi malam saya ketemu dengan Imam Mahdi. Coba, kira-kira yang ditemui oleh dia siapa itu? Ya, bisa jadi apa? Jin. Ya, jin. Dan biasanya kalau orang itu melihat jin, melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, dan mendengar sesuatu yang orang lain tidak mendengar, biasanya orang apa? Ya, ciri-ciri mau menjurus ke gila. Ya, jadi ini kalau diambil pakar rukyah, ya suruh ngerukyah orang ini, itu kayak bereaksi itu. Ya. Nah, terus dia ketika ditanya, kalau Anda pernah ketemu dengan Imam Mahdi, Anda adalah wakil Imam Mahdi, jubir Imam Mahdi, terus Imam Mahdi sekarang di mana? Ya, nanti kalau disaksikan begitu. Jadi awal perkenalannya, akhirnya dia mengatakan Imam Mahdi sekarang sudah ada di Mesir. Ya, jadi kalau ibu ingin ketemu Imam Mahdi, pergilah ya, ke Mesir. Kalau ingin tahu. Ya, wakilnya kayak gini. Nah, terus ketika ditanya di Mesirnya di mana? Ya, di Mesirnya di mana? Akhirnya kata dia di Mesirnya ada di Masjid Imam Hussein. Ya, jadi ini kampus Al-Azhar, seberangnya itu adalah Masjid Imam Hussein, terhalang oleh jalan raya saja. Ya, kemudian akhirnya ditanya, kalau Anda adalah wakil dari Imam Mahdi dan Anda meyakini Imam Mahdi itu adalah menguasai atau punya mukjizat yaitu menguasai alam semesta dan mengatur alam semesta, maka diajukan pertanyaan. Ya, diajukan pertanyaan, kemampuan apa yang telah kamu kuasai sebagai wakil Imam Mahdi? Apakah kamu punya mukjizat? Akhirnya si Muhammad Syahab mengatakan, iya, saya punya mukjizat, yaitu mukjizat kekuasaan untuk mengatur alam. Jadi yang sekarang yang mengatur alam semesta itu dia, si Muhammad Syahab itu. Coba Bu, saya yakin, maka ketika awal lihat saya sudah, ah ini kalau dirupiah kayaknya bereaksi. Ya, jadi yang menghantarkan kita datang ke sini itu dia, jauh-jauh dari Mesir. Yang kendalikan kita luar biasa ini. Nah, terus dialog berlanjut, nanti kalau dibuka terus. Saya enggak tahu di posisi menitnya keberapa. Nah, ini. Nah, ini lihat. Dia mengeluarkan uang dari sakunya. Ya, kita mundur sedikit. Kelihatan Bu ya? Ini uang. Uangnya tidak disimpan di amplop, tidak. Tidak disembunyikan di amplop. Dan mata dia jelas melotot, tidak ditutup. Suruh nebak. Kalau kamu punya kekuasaan dan punya mukjizat bisa mengatur alam semesta, coba tebak, ini berapa jumlah uang ini? Padahal hanya beberapa lembar. Ini orang yang ngaku sebagai wakil Imam Mahdi, yang ngaku sebagai penguasa alam semesta, ketika ditanya berapa jumlah uang ini, enggak bisa jawab. Ya, berarti dia masih kalah oleh siapa? Dedi. Dari apa? Mas Dusar. Komisar. Ya? Si Dedi aja tidak ngaku sebagai Tuhan ya. Yang bisa nebak mungkin oleh uya-uya saya masih kalah ya. Uya-uya ditutup matanya gitu sih ya, dengan bantuan jin barangkali ya. Nah, ini wajar kalau kemudian diberi judul ya kebodohan atau kepandiran ulama Syiah, itu dibongkar dalam dialog. Tetapi anehnya ya, ini nanti ada televisi ini kan disiarkan di seluruh Timur Tengah. Nanti kalau lanjutan berikutnya ada perdebatan. Nah, dia ngeyel. Udahlah, kalau anda sebagai wakil Imam Mahdi, coba tebak ini berapa ini jumlah uang ini? Ya, dia berbelit-belit. Intinya tidak bisa. Ya, jadi jadi kelihatan dia apa takutnya gitu. Ya, jadi disuruh nebak uang itu dia tidak bisa ya, menjawab. Ini jelas ada unsur syirik. Ya, jadi kesyirikannya adalah Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah sebagai pemelihara dan mencipta alam semesta, tetapi diambil alih oleh Muhammad Syahad. Ya, Muhammad Syahad diklaim ya, dia mengklaim sebagai pengatur dari alam semesta, dan tadi sudah ketemu dengan Imam Mahdi ya tadi malam, ini ketika akan debat itu. Baik, yang terakhir kita ambil cuplikan ini, yaitu ada kata-kata, intinya adalah dia kenapa sih dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut nama Fatimah. Fatimah itu dalam Al-Quran tidak pernah disebut, tapi kok kalian suka mengkultuskan Fatimah? Padahal dalam Al-Quran disebutkan nama surat, surat Maryam, tapi nggak pernah Maryam dikultuskan. Nah, ini kata dia secara ringkas, Maryam itu artinya pembantu, pelayan. Jadi kalau raja punya pembantu, terus rakyatnya menyampaikan kepada raja, wahai raja, pembantu anda begini, begini, begini, begini. Ya, sehingga kalau raja dilaporkan oleh rakyat tentang kekurangan dari pembantu, itu wajar. Dan dia tidak akan marah. Ya, jadi disebut nama Maryam itu karena pembantu ini kan pelecehan juga. Ya, artinya merendahkan sosok, ya, sosok Maryam. Kemudian dia mengatakan, adapun Fatimah tidak pernah disebut dalam Al-Quran dikarenakan Fatimah itu adalah istri Allah. Ya, jadi Fatimah adalah istri Allah. Ya Maryam, inna Allah astafaki wa ta'ati minhu ismuhu al-Masih. Ismi Maryam, walakin wala fi mawlidin wahid Allah sarraha min ismi Fatimah. Coba kita lihat. Baik, jadi ya, tadi dia mengatakan bahwasanya kenapa Fatimah tidak disebut dalam Al-Quran, dikarenakan Fatimah adalah istri Allah. Ya, padahal jelas Allah mengatakan dalam ayat misalkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam lam yulad, Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan. Atau dalam ayat yang lain, laisa lahu sahibatu wala walad, Allah tidak pernah punya istri dan Allah tidak pernah punya anak. Ya, jadi Allah tidak pernah laisa lahu sahibah, Allah tidak pernah punya istri dan juga Allah tidak pernah punya anak. Ini sebagian nanti bisa dilihat ya data-data yang lainnya. Ya, termasuk kesyirikan-kesyirikan. Ya, kalau diputar semuanya terlalu banyak. Ya, kesyirikan daripada para pendukung Bashar Assad. Dia mengatakan bahwasanya pasukan malaikat itu bisa kecar-kacir. Jadi malaikat pasukannya bisa apa? Pasukan malaikat bisa kecar-kacir, kalah. Berbeda dengan tentaranya Bashar. Tentara Bashar itu tidak akan kecar-kacir. Itu kan sudah menyatakan tentara Bashar Assad lebih tinggi daripada malaikat. Ya, kemudian warga Suriah ketika ditanya, yang benar adalah kami akan beribadah kepada Bashar sebelum menyembah Allah. Ini ada nanti dalam rekamannya ya. Dalam rekamannya. Demikian juga dengan pernyataan Partai Ba'ath adalah agamaku dan Bashar adalah Tuhanku. Jadi mereka menyembah Bashar. Ini banyak beragam kesyirikan yang dilakukan oleh kalangan orang-orang Syiah. Baik, kita melihat contoh yang kedua adalah menghina Rasul. Ya, misal diantara bentuk menghina Rasul, contohnya dilakukan oleh Kang Jalal. Kalau ini ceramahnya ya. Kurang jelas, tapi nanti dalam ceramahnya Jalal mengatakan dalam hari ulang tahun Iran, orang Indonesia tapi memperingati hari ulang tahun Iran. Mungkin hari ulang tahun RI saja dia mungkin tidak memperingati ya, tapi Iran diperingati, ini kan ada sesuatu. Ya, karena Iran adalah basisnya apa? Syiah. Maka dia ketika ceramah, dia mengatakan Rasul kita, Nabi kita berbeda dengan Nabinya. Nah, dia diam, tapi jamaah tertawa. Ya, kemudian setelah selesai tertawa jamaahnya, dia mengatakan Nabi kita adalah dalam perspektif Ahlul Bait. Artinya apa? Nabinya orang Sunni, Nabinya orang Islam berbeda dengan Nabinya orang Syiah. Ya, ini persis apa yang dikatakan oleh Kang Jalal sama dengan yang dinyatakan oleh Nikmatullah Al-Jazairi. Ya, salah seorang tokoh Syiah dari Al-Jazair, dia mengatakan jika ada Tuhan yang mengaku atau mengakui, ya, jika ada Tuhan yang mengakui Abu Bakar sebagai khalifahnya, maka bukan Tuhan kita. Dan jika ada Nabi yang mengakui Abu Bakar sebagai khalifahnya, maka itu bukan Nabi kita. Ya, jadi Tuhannya orang Syiah berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Demikian juga dengan Nabinya orang Syiah berbeda dengan Nabinya orang Islam. Ya, ini diantara belum lagi misal Nabi digambarkan ya. Jadi wajah Nabi, kalau yang di Facebook yang beredar ini kan dikatakan ini wajah Rasul. Ya, tentunya wajah Rasul jauh lebih mulia dibandingkan dengan wajah orang seperti ini. Dan ini mirip wajahnya wajah-wajah Persia ya. Wajah-wajah Persia mirip dengan Yesus yang dilukis oleh ya digambarkan. Ya Yesus digambarkan. Dan banyak yang lain. Ya di antara bentuk pelecehan kepada Rasulullah yaitu dengan, coba kita lihat ini. Ini agak sedikit vulgar barangkali. Ya jadi orang Syiah itu nanti ada riwayat. Ini kan ada pertanyaan. Ya di sini ada riwayat, kita baca dulu. Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat bukan dalam hadis kita ya. Ini hadis produk Syiah. Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana layana muhatayyak yukabil arba wajannah Fatimah awen khadiyah. Enggak apa-apa ya, saya artikan. Dari situ sudah ada artinya sebenarnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sampai beliau mencium bagian tengah dan pipi Fatimah atau antara kedua payudaranya. Kemudian dalam riwayat yang lain sampai beliau meletakkan wajahnya di antara kedua payudaranya. Ini sekali lagi mohon maaf agak sedikit ini. Dan itu hadis orang Syiah. Ya, dalam hadis orang Syiah. Dalam riwayat Hudzaifah. Ya, dalam riwayat Hudzaifah. Ini buku aslinya ya, ini PDF-nya. Dikatakan dari Hudzaifah bahwa Nabi SAW tidak pernah tidur hingga mencium bagian tengah dan pipi Fatimah atau mencium bagian di antara kedua payudaranya. Dan dari Ja'far bin Muhammad SAW dia berkata, adalah Rasulullah SAW tidak pernah tidur hingga meletakkan wajahnya yang mulia di antara kedua payudara Fatimah. Jadi ini nanti ada pertanyaan. Ya, jadi ada seorang perempuan, dia mengatakan, saya seorang perempuan, gadis berusia 16 tahun. Bapak saya, ya dia mengatakan, ya dia mengatakan apa? Ayah saya seorang laki-laki yang sangat agamis. Saya mengenakan hijab yang sempurna di luar rumah. Akan tetapi ayahku sering menciumiku, ya di antara kedua dadaku atau mencium bibirku, kadang apa memelukku dari belakang dan seterusnya, ya apa dan mencium leherku dan seterusnya. Si anak ini mengadu kepada ulama Syiah tentang perbuatan bapaknya. Nah kemudian dikatakan, apakah perbuatan bapak saya itu melanggar atau tidak? Nah kata ulama Syiahnya apa? Bapak kamu tidak melanggar, jadi boleh-boleh saja. Ya kenapa demikian? Dikarenakan itu juga dilakukan oleh Nabi. Ya Nabi senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan tadi kepada Fatimah. Nah ini riwayatnya jelas. Ya riwayat apa? Riwayat palsu. Dan ini sekaligus pelecehan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelecehan kepada putri beliau yaitu Fatimah, dan ini sekaligus tuduhan. Ya tuduhan perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Nabi kita, dan Nabi kita jelas ya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Dan ini juga sekaligus sebagai dalil yang ujung-ujungnya apa? Bolehnya melakukan apa? Incest ya. Hubungan ya misal ayah dengan bapak ya, atau anak dengan ibu dan seterusnya. Ini jelas dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya dalam Islam jelas perbuatan itu dilarang. Dan ini termasuk hal yang tidak dibenarkan ya dalam agama kita. Dan ini berkaitan dengan ajaran dalam Syiah bahwasanya Al-Quran sudah berubah. Ya Al-Quran sudah berubah. Bahkan nanti dalam membaca kursi pun lain ayat kursinya. Jadi ayat kursinya lain. Coba kita baca. Kalau ini benar ya. Ini ayat kursi yang asli. Tapi nanti ayat kursi yang orang Syiah lain. Ya termasuk nanti dalam. Sebentar ada. Mereka membaca. Ya, membaca ayat kursi. tapi berbeda. Ya, berbeda dengan yang ada dalam, saya lupa posisinya. Ya baik, demikian juga dengan para sahabat. Ya, dikatakan bahwasanya para sahabat sudah murtad. Ya, bahkan di sini ada doa. Jadi sebaik-baik melaknat ini dalam kitab, ya kitab apa nih, Al-Lil Akhyar. Ya, disebutkan bahwasanya sebaik-baik tempat untuk melaknat para sahabat itu di WC. Ya, ini aslinya nih, ini teks Arabnya. Ya, ini cover bukunya. Dan kalau diartikan, ya Allah, ketika di WC nanti, ya Allah, laknatlah Umar, laknatlah Abu Bakar, laknatlah apa? Utsman, terus sampai nama-nama sahabat yang mulia. Ya, jadi mereka melakukannya di apa, di WC ya. Ini yang tadi. Atau misal di baik, nanti bisa diputar. Ya, yang jelas bahkan sudah beredar ya. Ada saya mendapat kiriman dari relawan Syam Organizer, dan dia langsung dikirim dari Suriah. Ya, dia dikirim dari Suriah, dan ada di situ ada apa, WC. Ya, ada WC, termasuk ini barangkali gambarnya. Iya. Tapi ada lagi yang lain. Ya, jadi ini kan WC. Nah, terus ditulis Abu Bakar, Umar, Ummu Hakam, Muawiyah, ya Utsman. Jadi tadi karena riwayatnya tadi, sebaik-baik tempat untuk melaknat para sahabat itu adalah di WC. Ya, dan ketika orang-orang Syiah itu kalau tidak salah mati ya, mereka mati kemudian di apa, di kakinya itu, di dampal kakinya ada tulisan Umar, ya Abu Bakar, kemudian Utsman. Jadi saking bencinya, ya saking bencinya kepada sahabat-sahabat yang mulia, mereka menuliskan ya, dan menuangkannya dalam tulisan mereka, baik di WC ataupun di jalanan. Ya, kalau jalan kan biar keinjak-injak, biar dilindas dan seterusnya. Ini saking bencinya mereka kepada para sahabat yang mulia. Baik, demikian juga dengan rukun Islamnya. Ya, rukun Islamnya ketika ada orang Kristen masuk Islam, syaratnya 15. Coba kita lihat dulu sebentar. Kita lihat sebentar. Baik, mungkin sambil kita melihat apa data ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, tapi yang jelas di sini kalau orang Kristen yang masuk Islam itu syahadatnya 15. Ya, jadi syahadatnya orang Syiah. Jadi orang Kristen masuk ke Syiah itu 15. Ya, mulai dari sampai ke dari Allah, Nabi Muhammad, Ali, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Ini 15. Jadi tidak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kalau kita syahadat seperti itu sudah cukup. Ya, tapi dalam ajaran Syiah itu tidak cukup. Tapi kalau orang Islam yang masuk Syiah, dulu pernah kita tampilkan syahadatnya 5. Ya, syahadatnya 5, yaitu kepada Allah, kepada Nabi, kepada Ali dan Fatimah, ditambah dengan aku bersaksi bahwasannya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Aisyah dan Hafsah masuk neraka. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jadi kalau syahadatnya orang Kristen ke Syiah itu 15, kalau dari Islam masuk ke Syiah syahadatnya menjadi 5 tadi, yaitu wajib memberikan permusuhan kepada para sahabat yang mulia. Baik, barangkali mungkin sambil ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Barangkali sekalian Ibu, ada yang lainnya? Baik, sambil menunggu yang lainnya. Tadi dikatakan kalau mereka itu masih mengakui Allah, mengakui Rasul, yaitu tetap mereka mengakui, artinya alam semesta ini ada penciptanya, itu tetap. Ya, dan mereka mengatakan itu adalah Allah. Tetapi dalam ajaran mereka, kemudian kita menemukan justru ada ajaran menghujat, ya, melecehkan, termasuk melecehkan Allah Subhanahu wa Taala. Di antara bentuk melecehkannya adalah mensejajarkan. Nah, jadi mereka punya prinsip dalam rukun imannya itu ada, ya, cuma kita lihat ini ada rukun iman ya. Nanti dalam rukun iman itu sebentar, saya tampilkan yang jelas saja. Jadi rukun imannya itu ada, ini kalau diperbesar, rukun imannya ada 5. Ya, rukun imannya ada 5. Di antaranya ada namanya imamah. Imamah itu kepemimpinan. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, sampai nanti kepada Imam Mahdi. Ya, sampai kepada Imam Mahdi. Nah, maka nanti termasuk imam yang tadi Bu ya, yang 12 ini. Ini kan masuk ke dalam rukun iman. Ya, ini namanya imam. Yaitu meyakini adanya imam, tentunya selain Allah, selain Nabi dan selain Fatimah, itu ada 12. Ya, jadi ada imam 12. Nah, dampak dari mereka menjadikan imam itu sebagai rukun iman, akhirnya apa? Mereka mensejajarkan, mereka kultus. Ya, ketika mereka mengatakan bahwasannya imam itu adalah suci, imam itu adalah tidak mungkin melakukan kesalahan, maka secara otomatis mereka akan mensejajarkan imam itu dengan Allah. Ya, bahkan nanti akan kita temukan bagaimana ketika mereka mengatakan bahwasannya di hari akhir nanti Ali yang akan menghisab manusia, di akhirat nanti yang menentukan seorang itu masuk surga atau neraka itu adalah Ali. Nah, jadi antara keyakinan mereka berkaitan dengan Allah dan ajaran mereka tentang Allah itu kontradiktif. Ya, sehingga inilah kemudian kontroversinya. Nah, jadi kontroversinya orang-orang Syiah atau kontradiktifnya ajaran Syiah juga akan kita temukan dengan kontroversinya antar mereka sendiri. Ya, antar ulama yang satu dan yang lain dari ajaran Syiah itu juga berbeda. Ya, jadi ketika dikatakan oleh tokoh Syiah yang lain, yang bisa dikatakan Yazid itu tidak terlibat dalam pembunuhan. Ya, jadi ulama Syiah mengatakan Yazid tidak terlibat dalam pembunuhan Husain. Nah, nanti ulama seperti ini dikecam. Ya, oleh ulama lain dari kalangan Syiah yang justru mengatakan Yazid adalah pembunuh Husain. Atau misal ulama Syiah yang lain mengatakan kita tidak setuju dengan para sahabat dihujat, dicela, tapi oleh Syiah yang lainnya justru mereka menghujat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita menjelaskan hakikat orang Syiah, yang mereka mengatakan Allah sebagai Tuhannya, tetapi ada perbuatan-perbuatan Allah diambil alih oleh para imam tadi, mengatur alam semesta imam, yang beri rezeki adalah imam, kemudian yang menentukan surga dan neraka adalah imam. Nah ini dalam ajarannya, ya, sehingga kita menemukan orang Syiah itu tidak konsisten. Ya mereka kontradiktif antara satu pernyataan dengan sikap yang lainnya. Bahkan untuk rukun iman pun, maaf, untuk rukun Islam saja itu mereka sudah berbeda. Ada yang mengatakan 5, tapi tanpa syahadat. Ya jadi al-walayah, salat, zakat, puasa, haji, syahadatnya tidak ada. Ada yang mengatakan 8. Ya dalam buku yang tadi kita tampilkan, termasuk Kelokang Jalal dengan istrinya justru mengatakan ada 11. Nah jadi agama mereka saja dibangun atas dasar logika, ya sehingga wajar kalau kemudian terjadi kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lainnya Bu, silahkan. Boleh kita tambung dulu saja. Ya. Baik, yang kedua Bu, silakan. Ada lebihnya barangkali. Jadi kan banyak hal yang betul-betul luar masuk di luar akal. Tapi ya apa sih, jumlahnya semakin hari semakin banyak. Itu apa yang salah? Apa yang salah dengan orangnya? Atau kan kayak tadi aja ketawa gitu, yang mau masuk dari Kristen mau masuk Cia, dia kayak kok gini sih, kayak gitu mukanya. Tapi apa ada proses brainwash apa sih, atau hypnotize, hypnotis atau gitu-gitunya ada nggak di dalamnya gitu, sehingga mereka mau aja diketawain kayak gitu kan, diem gitu ya sambil yang tadi gue bersama, tetap terus bahwa saya bisa mengatur gitu-gitu lah. Itu kenapa ya bisa begitu? Harus nanya orang Cina kali ya gitu. Ada lagi yang lain? Boleh? Satu lagi, Ustaz. Gini, saya ditanya sama teman, ketika kita tahu misalnya ada rekan bisnis ya, atau misalnya teman dekat, dan ternyata terbukti si A jauh lebih baik kita barok gitu ya, kita putuskan ini, karena kan Rasulullah juga mencontohkan beberapa perbuatan yang buruk, kita bersikap atau justru kita apa ya, ya maksudnya gitu, niatnya untuk menyelamatkan gitu. Jadi mana yang lebih didahulukan, kita barok atau kita rangkul terus gitu, kita tidak tahu nih ajaran ini begini gitu. Soalnya dibantu banyak sekarang. Ini sudah teman dekat Bu ya? Teman dekat sama ada satu teman dekat bisnis. Itu udah kelihatan dari 10 tahun gitu ya, sama-sama. Baik. dari dua ibu, walaupun ada irisan ya sebagiannya, berkaitan dengan semaraknya apa ajaran Syiah atau pengikut Syiah. Kita mengambil pertama adalah orang yang di Indonesia, ya di Indonesia yang termasuk generasi awal. Orang Indonesia termasuk generasi awal yang sangat peduli dengan Syiah adalah Ustaz Farid Uqbah. Itu beliau sejak masih muda. Ya, beliau sejak masih muda sudah mewanti-wanti ya kepada masyarakat akan bahaya Syiah. Ketika itu masyarakat belum melek. Ya, bahkan Ustaz Farid Uqbah itu termasuk yang punya jasa, punya andil besar terjadinya seminar Syiah yang Istiqlal tahun 2002. Ya, itu beliau penggagasnya. Beliau penggagasnya. Ketika beliau masih Syiah di Indonesia masih jumlahnya sangat sedikit ketika itu. Ya, artinya 2000-an ke belakang beliau sudah aktif dalam mewaspadai akan bahaya Syiah. Berarti sudah berapa tahun itu? Ya, sudah lama sekali. Nah, ketika beliau menjelaskan kepada umat tentang bahaya Syiah, ada orang-orang yang dakwah dan mengatakan dakwahnya kepada manhaj salaf justru miring tanggapannya kepada sikap beliau. Ya, sampai dikatakan artinya ada kalangan yang mengatakan diri sebagai manhaj kepada manhaj salaf tapi justru mengkritisi dan mengatakan itu ada itu ustaz yang dikit-dikit Syiah nanti janjian nanti dia masuk Syiah. Itu sudah 2000 ke bawah. Ada orang yang sudah miring ya kepada ustaz tersebut ketika beliau sudah concern tentang hati-hati dan bahaya Syiah. Artinya apa? Kalau saja ustaz-ustaz para kiai ketika itu di tahun 2000 ke bawah itu sudah sadar akan bahaya Syiah, mungkin tidak akan terjadi seperti yang ada sekarang. Ya, yang ada sekarang itu sudah apinya sudah besar. Kalau dulu ketika zaman ya Ustaz Farid atau ada Ustaz Nabhan di Dewan Dakwah ketika itu, ya kalau mereka semua sudah giat sejak awal dari dulu, mungkin apinya masih kecil. Sekarang sudah api sudah besar, mau dipadamkan sudah susah. Nah, ini tanggapan miring ketika tahun 2000 ke bawah sama dengan miringnya orang-orang yang sekarang. Ya, ketika kita kemudian bergelut ya dan menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya Syiah, kemudian muncul kelompok-kelompok yang ada yang masih kuliah di Madinah, ada namanya Musa Tamimi. Ya, itu kan masih duduk di bangku kuliah. Ya, dia masih kuliah di Madinah, tiap bulan dapat duit, dia kemudian tidak terjun bagaimana di masyarakat di Indonesia, dia terjun bagaimana dalam gerakan Syiah, tapi dia enak. Ya, depan laptop dia tulis, atau dia bikin broadcast, dia sebar. Artinya orang-orang yang belum punya pengalaman di dunia lapangan dakwah. Ya, ini akan berbeda, maka tanggapannya berbeda dengan siapa? Ada Abu Sa'ad ya. Abu Sa'ad dia aktivis, ya sama dia orang radio Roja juga. Tetapi kan dia concern, dia punya aktivitas terjun di Suriah. Dia relawan, maka tanggapannya kan berbeda. Ya, sehingga Abu Sa'ad lebih cenderung, ya benar apa yang dilakukan sekarang. Harus menyampaikan kepada umat tentang bahaya Syiah. Ya, walaupun kita mengatakan ini sudah agak telat. Ya, karena orang Syiah sudah lari, kita masih berjalan dan kita masih memperdebatkan. Ya, apalagi orang-orang Syiah tadi masih memperdebatkan dan mengatakan orang-orang yang sibuk dengan Syiah menyampaikan Syiah justru itu adalah menakut-nakuti umat, kemudian mereka berlebihan, mereka lebay dan seterusnya. Nah, ini justru kalau saya melihat adalah orang Syiah ini menggembosi. Ya, justru menggembosi masyarakat dan siapa yang diuntungkan dengan pernyataan mereka? Jelas orang Syiah. Ya, mereka semakin kencang. Ketika mereka semakin kencang, kita malah digembosi. Orang umat yang tadi sedang semangat kemudian digembosi. Padahal ketika orang ini mengatakan udahlah yang penting umat itu diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang tauhid. Yang kita sampaikan itu tentang akidah dan tauhid atau bukan? Tentang tauhid juga. Orang berbicara tentang akidah, orang berbicara tentang tauhid akan menjelaskan penyimpangan Syiah. Ya, ketika dia membahas tentang kursi Allah dalam pembahasan tauhid itu kan satu bahasan. Dia sampaikan hadisnya, sampaikan ayat, sampaikan pendapat para ulama. Demikian juga ketika berbicara tentang ars juga demikian. Ya, sehingga justru ketika kita menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah, itu ada jelas sangat erat kaitannya berkaitan dengan tauhid itu sendiri. Ya, berkaitan dengan akidah itu sendiri. Yang kemudian yang kedua, yang jelas ini adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan sebagian kalangan tadi, dan itu sudah muncul ya sejak Syiah belum semarak seperti sekarang. Ya, jadi Syiah belum semarak saja dulu Ustaz Farid sudah di tanggapannya sudah miring orang-orang itu. Ya, sudah apa? Miring atau apa istilahnya? Nyinyir atau apa istilahnya itu? Ya, ini orang-orang seperti tadi. Nah, sekarang ketika kita bangkit kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya Syiah, ya juga merupakan itu bagian daripada akidah, justru orang seperti ini malah ya tanggapannya miring juga. Ya, kemudian dan ternyata ada hikmahnya. Dulu pernah kita saya sempat dulu menyimpan rahasia nama, ya barangkali ketika di Balikpapan, artinya sepulang Balikpapan sehari Selasanya ngisi di sini, saya pulang dari Balikpapan tanggal 27 Oktober, 28-nya saya ngisi di Cisangkuy, saya sempat menceritakan ya salah satu pejabat imigrasi di Balikpapan yang kemudian dengan jasa beliau sekarang sudah terbongkar. Ya, jadi para imigran Syiah yang asal dari Afghanistan, ya ini di Indonesia sudah berjumlah kalau dibulatkan sudah 6.000. Ya, sudah 6.000, 5.000 lebih. Jadi hampir seluruh imigrasi. Ya, sampai yang di mana? Ya, Jawa Timur bahkan di Merak, Nyebunan di Riau dan seterusnya. Dan Kompas sendiri sudah menampilkan ini perlu digoreng juga gitu ya. Bagaimana rusaknya, kejatnya para imigran. Ya, termasuk merugikan masyarakat ini dari sisi akhlak mereka, ya moral mereka, termasuk imigran yang ada di Bogor juga begitu. Ya, kalau malam ngobrol, catur, gaplek dan seterusnya, ya bahasa kita ya. Tapi kan ribut, ketawa-ketawa dan membuat warga tidak nyaman. Ya, ini dan yang pertama kali membongkar adalah ya imigrasi Balikpapan, ya namanya Pak Edu. Ketika itu dia pertama kali yang menyampaikan ya, dan mengatakan kepada saya tentang indikasi Syiahisasi melalui pendatang. Ya, kemudian Pak Edu dulu mengatakan saya punya foto-fotonya dan kita memang ambil, kita pantau, tapi saya tidak akan ngasihkan ke Ustadz karena khawatir bocor, karena itu merupakan dokumen negara. Ternyata tidak lama saya pulang, foto-fotonya nyebar. Ini saya hubungi, Pak Edo, gimana ini? Dulu Bapak ke saya tidak mau ngasih, tapi ini foto nyebar. Foto sudah nyebar, kata dia, iya Ustaz. Itu anak buah saya yang menyebarkan dan tanpa seizin saya. Nah, jadi karena sudah terbongkar, ya kemudian Jitu, Jurnalis Islam Bersatu, mereka datang ke Balikpapan dan saya hubungkan dengan Pak Edo. Ya, sehingga media yang tergabung dalam Jitu, Kiblatnet dan Hidayatullah dan seterusnya, dan mereka melakukan investigasi langsung ke lapangan, termasuk bertemu dengan Pak Edu. Pak Edu tadi salah, dia ketua kepala ya, kepala karantina imigrasi Balikpapan beliau, dan beliau sudah menyatakan saya siap dengan konsekuensi apapun, meskipun beliau diberhentikan, beliau sudah siap. Karena beliau sudah menyatakan itu, jadi ya kita bukan apa-apa. Tadinya saya masih menjaga itu karena sebuah apa, rahasia negara, karena itu kan diambil dari CCTV gambar itu, bukan dari foto. Ya, diambil dari CCTV, mereka memang imigran itu dipantau. Kalau yang melakukan itu dengan CCTV kan otomatis yang berhak membuka dan ini kan orang-orang tertentu. Ya, sehingga wajar kalau Pak Edu dia mengatakan itu adalah sebuah dokumen negara. Ya, tapi ada hikmahnya. Ketika belum mengangkat suara itu, akhirnya seluruh imigrasi yang ada akhirnya juga mereka waspada. Ya, hati-hati. Dan sekarang jumlahnya sudah 6.000 dan sudah cukup banyak. 6.000 itu luar biasa loh. Ya, dengan jumlah yang banyak. Yang lalu lihat kalau kemudian diam, sosok Pak Edu diam, kemudian kita diam, ya sudah, orang-orang Syiah di Indonesia bebas mereka. Ya, jumlahnya semakin banyak dan tidak terasa. Mungkin nanti akan ada orang Afghanistan itu yang nikah dengan orang Indonesia, ya punya keturunan, punya anak, nanti juga anaknya menjadi menjadi Syiah. Dan itu sudah mereka lakukan di Makassar. Ya, perkawinan mereka dengan pribumi itu sudah terjadi. Nah, ini kalau kita diam atau sosok seperti Pak Edu itu diam, ya sudah, ya yang diuntungkan adalah kalangan kalangan Syiah. Baik, berkaitan dengan menyikapi teman, tentunya teman itu kan ada 4 klasifikasi. Ya, tapi diantaranya adalah teman yang diposisikan seperti kada, bagikan racun. Jadi ada teman yang seperti obat, kita perlakukan seperti obat. Kalau seperti obat gimana, Bu? Kalau kita sakit berarti butuh obat. Nah, itu ada tipe teman yang juga seperti obat. Tapi ada tipe teman yang seperti racun. Nah, ini teman ini apakah sudah seperti obat, diposisikan seperti obat, atau diposisikan seperti racun? Kalau racun gimana? Ya sudah, sama sekali harus diamputasi, harus dibuang. Ya tinggal nanti dilihat kalau dia masih bisa di istilahnya kalau seperti obat ya sudah diperlakukan dengan seperti obat saja. Ketika kita perlu, kita butuh, ya kita bisa berinteraksi dengan dia. Ya artinya namanya obat kan tidak selamanya, ya dia hanya berjangka saja. Nah mungkin nanti tinggal dilihat dari sisi itu saja. Ya, dan kalau ada harapan dari sisi dakwah, mungkin kita masih berharap dia bisa berubah, ya sudah. Ya karena ada tipe teman yang kalau kita dijauhi, kalau kita menjauhi dia malah justru dia akan semakin bablas. Ya dia akan semakin bablas. Tapi dengan adanya kita merapat dan mendekati dia, dia juga akan ya agak direm. Ya agak direm. Maka nanti tinggal dilihat apakah kita bisa mewarnai dia ataukah justru dia yang mewarnai kita. Apakah kita bisa mengerem dia atau tidak, itu nanti ya mungkin ibu yang lebih tahu. Ya termasuk nanti dalam berbisnis pun demikian. Pernah ada seorang bernama Nizar. Nizar ini keturunan Arab. Dia bisnis dengan grup yang ada di Rasil. Jadi salah satu Radio Rasil, ya, Radio Rasil. Nah kemudian Nizar itu bisnis dengan bermitra dengan mereka. Dan salah satu di antara mereka itu sudah betul-betul sudah yang membela Syiahnya sudah mati-matian. Nah akhirnya dia konsultasi kepada salah seorang ustadz senior. Ustadz gimana nih, saya bisnis dengan mereka. Nah kemudian ya intinya disarankan kalau Anda sudah tidak bisa mewarnai dan dengan bisnisnya justru menguntungkan mereka juga, ya sudah lebih baik mandiri saja. Ya lebih mandiri artinya apa, lepas dengan orang seperti ini. Tapi wallahualam ini nanti tinggal dilihat. Kalau saya lebih setuju dengan tadi, memposisikan teman, ada yang teman seperti apa, kebutuhan primer, ada yang kebutuhan sekunder, ada yang seperti obat dan ada yang seperti racun. Dan yang terakhir dari ibu yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ajaran Syiah itu banyak yang tidak logis, tapi semakin bertambah. Jadi semakin tidak logis tapi justru semakin banyak pengikutnya. Inilah salah satunya fungsi dari syaitan, ya. Salah satu fungsi dari syaitan adalah untuk memperbanyak pengikutnya, ya, untuk memperbanyak. Ya demikian fungsi diantara diciptakan surga dan neraka adalah agar juga ada pengisinya, ya, ada yang menempati siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Yang jelas di situ syaitan bermain. Apakah nanti kemudian apakah ada sihir, apakah ada hipnotis dan seterusnya? Wallahualam, dalam dialog singkat, bukan dialog, sharing, ya, sharing dengan sebagian teman yang juga punya kiprah dalam menanggulangi bahaya Syiah dan aliran sesat, di antara mereka yang menyatakan untuk LDI dan Syiah ada indikasi. Ya, untuk LDI dan Syiah ada indikasi menggunakan dengan cara hipnotis tadi. Ya, atau misal hipnotis misal bagian dari sihir, ya, dikatakan ada keterlibatan. Ya, ada kecenderungan di sebagian kalangan yang menggunakan cara atau modus dalam perekrutan, ya, masuk ke dalam kelompoknya dengan modus, ya, tadi dengan sihir atau dengan hipnotis. Tapi ini urusan sihir dan hipnotis kan perlu pembuktiannya agak susah. Ya, pembuktiannya agak susah. Ya, tetapi jelas para ulama memberikan klasifikasi. Ya, diantaranya ada iming-iming lah, iming-iming lain yang mereka dapatkan. Ya, entah dengan bantuan, misal memberikan modal, ya, atau dengan memberikan, ya, apa, jasa-jasa yang mereka berikan. ya, sehingga ketika mereka sudah apa simpatik dan tertarik dengan ajaran Syiah, apa dengan jasa-jasa yang mereka berikan, akhirnya apa tertarik juga dengan dengan ajarannya. Dan dulu pernah kita sampaikan, kalau tidak salah di sini ya, ada salah satu keluarga dari Persis, kebetulan dia teman saya di S2, dia menyampaikan, Ustaz, paman istri saya, ya dia sudah masuk Syiah, karena apa? Ya bisnis, ini kan lagi musim apa? Jualan aki, ya batu aki, batu aki, dan ternyata yang memberi modalnya adalah dari orang Syiah tadi, jadi terikat dengan jasanya tadi. Ya, wallahul muwaffiq, demikian yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, dan kalaupun ada kesalahan itu datang dari manusia sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan terakhir atau kajian terakhir dari tentang kesesatan Bahri Syiah, dan juga sekaligus merupakan kajian Cisangkul yang terakhir di tahun 2014, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada tahun 2015 di minggu pertama yang dimulai dengan akidah. Kemudian dari ibu-ibunya mungkin ada yang belum mendapatkan Tahirna, udah belum? Ya, nggak, maksudnya yang tak datang. Sudah ya, sudah kecuali tadi TMN aja ya. Ya, oke, ya sudah. Baik, kalau gitu seperti biasa kita tutup dengan doa kepada ketua majelis. Semoga Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama aja ya, Pak. Oh, masih ada? Kan pernah jumpa ya. Ekor klub, Pak. Dari belakang. Oh iya, Masya Allah. Saya Iya, makanya.